فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. إن شاء الله. Asasnya tadi sudah dibaca Wirdan. Malum grogi karena ayatnya bukan dia yang pilih. Subhan. Makasih Wirda ya. Namanya Wirda Salama. Yang ngomong Salama, ngajak Salama. Mudah-mudahan jodohnya beliau yang mendekati Rasulullah. Amin. Insyaallah. Udah ada sih jodohnya. Cuman enggak tahu nih di mana dan. Lalu saya masih minta dan saya enggak mau terlambat doanya. Saya enggak mau terlambat dari awal doanya, doain. Dari mulai Wirda kecil dari lahir, sekarang ada Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah, saya doain dari awal. Saya juga punya murid-murid, saya doain dari awal. Di sujud terakhir saya ngaminin, ya, pembicara tadi yang pertama, bahwa mendoakan orang lain. Jadi kalau saya sujud doanya memang doa panjang itu. Allahumma ja'alni wa zawjati wa wirda kumi kun hafiz Aisyah wa talamidi fi daril Qur'an fi kulli makan, fi kulli zaman wa jami' ahli wa ahla min daril Qur'an fi kulli makan, fi kulli zaman wa sa'iral muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fi kulli makan, fi kulli zaman wa zurriyatahum wa awladahum ila yawmiddin min ahlil khair, min ahlil ilmi khususan fi ulumil Qur'an wal ahadith min ahli jannah wala taj'alna min ahli nar Allahumma ja'alna min ahli logo. Dia terus diselipin di dalamnya adalah mudah menikah, mudah punya anak keturunannya, mudah punya mantunya, mudah punya cucunya, panjang. Padahal kalau saya jadi imam kita potong langsung ja'alna min ahli khair min ahli Qur'an, langsung kita bangun lagi. Karena kalau lama terada yang tidur nih makmumnya. Ya, kesempatannya di sholat malam, makanya sholat malamnya kudu panjang. Nah yang asas, kalau kita mau bangun gedung bertingkat-tingkat, kira-kira sebelum kita bangun lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang pertama yang dikerjakan ngapain? Pondasi. Kita sekarang coba bicara soal sabab. Kita sekarang coba bisa soal sabab. Nanti disempurnakan sama kakak-kakak yang lain. Sama pembicara yang lain. Nah, selalu satu sababnya yang membuat orang telat nikah. Telat punya anak. Telat kerja. Telat usaha. Telat bayar utang. Jadi kalau bayar utang tuh telat gitu. Bayar angsuran juga telat gitu. Di awal bulan sih, tapi udah bulan ketiga. Ya, sudah 2 bulan enggak bayar-bayar. Bisa jadi dulu ketika mudanya dia telat terus salatnya. Yang menyadari istighfar. Yang merasa enggak sih, saya dari SMP alhamdulillah saat malah enggak salat. Insyaallah, kirain tepat waktu dari dulu. Yang menyadari istighfar. Ayo, 2 menit. Kita tundukkan kepala, kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mungkin dulu kami telat sholatnya. Jadi telat kemana-mana. Skripsi telat, wisuda telat. Menikah juga telat. Punya anaknya telat. Kerja telat, usaha telat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Intar kisalah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kita meninggalkan salat dan melalaikan. Ampuni kami ya Allah. InsyaAllah kami akan datang lebih tepat waktu lagi. Sebelum azan kami sudah siap di depan engkau ya Allah. Dan kau ngitungnya bukan dari yang kemarin, tapi ngitung dari yang zuhur ini nanti. Dan kami bisa digolongkan Dan golongan orang-orang yang cepat mendapatkan ya Allah segala karunia dan rezeki. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Ampuni juga kawan-kawan kami di luar gedung ini. Di luar sana ya Allah yang masih menyepelekan urusan salat, masih menyepelekan urusan ibadah. Mudah-mudahan kau mengampuni kami dan mengampuni semua yang ada luar di gedung ini ya Allah. Berikut keluarga-keluarga yang turunan-turunan nanti hingga akhir zaman. Dan orang-orang tuanya sampai di orang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kuliah 4 tahun. Setiap waktu telat 2 jam. Kira-kira begitu deh. Anggap saja begitu. Salat subuh jam 7. Oh, ini penyakit sekarang, betul. Dan Allah sudah menstempel. Artinya apa? Kalau Allah sudah menstempel, jangan jadi bagian yang distempel. Ya. Allah bilang kok, ada nanti min ba'dihim khalfun. Adha'u sholata. Wattaba'u syahawata. Fasaufa yalqauna ghayya. Akan ada setelah, emang itu kisahnya di surah Maryam ya. Nanti di track sendiri, mulai dari ayat pertama surah Maryam, track, ketemu kisah-kisah orang-orang yang luar biasa. Kisah-kisah para nabi. Nah, setelah mengisahkan kisah-kisah para nabi, jeng, masuklah Allah bilang, habis ini aku akan cerita-cerita orang jelek. Di antara orang yang jelek yang dikisahkan Allah generasi setelah para nabi adalah adanya orang-orang yang adha'us salata, dia mengabaikan salat, melalaikan salat. Wattaba'us syahawata, dan senantiasa mempertuhankan hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, nanti mereka akan menyesal. Allah sih baik banget, ayat berikutnya kita disuruh tobat. Kecuali mereka-mereka yang bertobat. Tadi kita sudah beristighfar, mudah-mudahan dihapus nih telat-telat sholat yang kemarin-kemarin, yang bercanda-bercanda, yang malas-malasan sholatnya, komunya komuku salah, nggak penting, nggak perlu, sepertinya begitu sama Allah, sholatnya masya Allah nggak ada ruhnya. Nah, tadi kita sudah beristighfar, mudah-mudahan zuhur nih nanti seminar ini menjadi seminar contoh, 15 menit paling lamanya, ya. Maksimum lah tuh, kita sudah break, kemudian sudah berangkat ke masjid, peninggalan Buya Hamka dan kaum muslim-muslimah, untuk kita sholat bareng. Berjamaah di sana, bersama para muslimin, dan kemudian kita berdoa bersama-sama, supaya bisa punya jodoh semuanya. Amin. Dan salat-salat. Baik. 4 tahun kita kuliah. Anggap setiap waktu kita telat 2 jam. Andai saya suruh berdiri nih, insya Allah akan kelihatan. Tapi masalahnya yang berdiri saya duluan ini. Jadi ya saya pun pernah menjadi orang yang seperti itu. Innalillahi wa innal roji'un, dan terasa. Kumpulan-kumpulan energi negatif, anak-anak saya ini kalau bangunnya telat dan habis subuh tidur lagi, itu untuk ngebutnya itu perlu setengah hari dia. Wirdakumi ini, kalau dari bangunnya udah mulai bermasalah, maka harinya tuh akan terasa melelahkan, panjang dan membosankan. Apakah karena memang begitu? Emang udah begitu, udah disetel sama Allah seperti itu. Badan kita ini setelannya setelan sholat, setelan ibadah. Bawa dah kepada setelan orang-orang yang malas, lalai, apalagi durhaka, nggak mau. Coba dah, badan pasti akan berontak. Karena setelannya dulu udah setelan bangun malam gitu, udah setelan jalan sholat berjamaah. Kalau tidak jalan sholat berjamaah, maka akan bermasalah. 2 jam subuh, 2 jam zuhur, 2 jam asar, 2 jam kalau 2 jam maghrib. Mungkin enggak? Salah ente. Ini yang terjadi di Jakarta. Makanya bukan lagi kita'atum minal adab. Zahma fi kulli syawari laysat kita'atum minal adab. Al'an adab kullum. Sekarang sudah jadi adab yang sempurna macet itu. Oh, akarnya gak dibenahin. Lu maghrib di mana? Ente jangan bilang, gak mungkin orang kalau telat maghrib 2 jam udah gak sholat. Nyatanya seperti itu, bos. Nyatanya seperti itu. Kalau saya jadi gubernur DKI, dan saya gak mau. Ngapain? Presiden aja kita langsung. Wah, pecah. Deklarasi. Kan saya udah tweet tadi, kita preskur aja, ya enggak? Presiden Quran. Oke. Okay. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, jangan bilang enggak mungkin. Saudara tadi kan langsung merespon tuh, 2 jam. Nah, kalau 2 jam jam 8 dong, emang iya. Bahkan mereka tuh sekarang bukan 2 jam, tapi 4 jam. Karena nyampe rumahnya jam 9, jam 10. Innalillah loh. Kalau yang ini enggak dibenerin, Jakarta enggak mungkin bebas dari macet. Hatta dia punya jalanan asyara tabakat. Walaupun nanti dia punya jalanan 10 floors gitu ya, 10 lantai tetap aja stuck. Karena ya asasnya enggak dibenahin. Nah, kalau saudara-saudari ini asasnya enggak dibenahin, masalah. Ini dulu kekasih yang asli manggil enggak mau, mana mau dia ngasih kekasih yang lain. Kalau satu hari 5 kali sholat 2 jam berarti 10 jam. Kita hitung ya. Kita hitung. Ini sudah pernah saya sampaikan di siri wasiat terakhir Rasulullah. 10 jam sehari orang lain sudah jalan, ente masih di rumah tuh. Iya toh? Masih di tempat. Orang lain sudah naik 10 tangga, ente masih di situ. Kalau sebulan 300 jam. 300 jam itu how many days? Come you? 300 hours. It means berapa? Kalau satu hari 24 jam. Kan tinggal dibagi. Inilah kebiasaan pakai gadget. Klak-klak-klik kalkulator ketemu baru. Otakku udah gak biasa lagi mikir. 15 hari. Kalau 15 hari sebulan, lu setahun 180 hari. 180 hari how many month? Berapa bulan? How many month tuh tulisannya how many month. Yeah. Yo, ini namanya Suflis. Yusuf English. Yeah. Ahli bahasa di Twitter pada puyang ngeliat bahasa Inggris saya. Udah yang benar begitu. How many tulisannya gimana? How many M-A-N-I. Man. Man tulisannya gimana? Ya man, M-A-N. Uncle. Halo, me uncle. Yang benar tuh tulisannya gimana? Uncle tuh sih, tulisannya yang benar gimana? A-N-G-K-E-L. It's Indonesia. No, no, no, no. We are not English, okay? We are Indonesia. Bung Tomo. Satu bahasa, satu agama. Budi Utomo, ya. Yeah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, 300 jam itu berarti 15 hari. Satu tahun itu berarti 180 hari. 180 hari berarti 6 bulan. Dikali 4 tahun 24 bulan. 24 bulan berarti 2 tahun. Wajar. Orang yang lulus 2010, 2012 baru dia kerja. Itu kalau Allah jatuhkan ketelatannya itu di urusan kerja. Hak prerogatif menjatuhkan ukubah. Hak prerogatif menjatuhkan akibat adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah enggak tunda tuh kerjaan, Allah kasih. Tapi Allah tunda hasil. Lo kerja enggak ada hasil. Oke, Allah enggak tunda kerjanya, enggak tunda hasil, lo cepet banget karirnya. Allah tunda jodohnya. Ya kan? Kita mesti mulai berpikir. Saya menulis, ditemukan penyebabnya, temukan jawabannya. Masuk di bab pernikahan, saya coba minta mereka banyak-banyaklah beristighfar. Jangan-jangan dijatuhkan akibatnya itu di urusan pernikahan. Dilos lagi sama Allah. Nikah juga dicepetin. Silakan. Tapi Allah tahan di urusan anak. Dan benar enggak cuma 2 tahun. Ntar dulu. Kita kan ngitungnya cuma dari kuliah. Coba kalau you hitung dari mulai SMP. Ampun. Iya loh, kayak let's go lah. 4 tahun toh. 4 tahun kan. Taruhlah kita ini yang lahir tahun 80-an, saudara-saudara yang 80-an, baliknya masih normal. Yang 90-an udah mulai gak normal. Yang lahirnya tahun 80-an, baliknya masih normal. Tapi yang lahirnya tahun 90-an, era sinetron udah banyak, itu headnya mulai kelas 3 SD. Oh gak percaya, hari gini adik-adik kita itu, headnya tuh kelas 3 SD. Nilai ente kan 80-an lahirnya. Makanya ada. Ada. Kalau yang 80-an, mah SMP. Kadang-kadang 13 tahun belum head. 14 tahun belum head. Tapi kalau anak sekarang, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lebih cepat dia, faster. Lebih cepat. Nanti suatu saat Rasul bilang, bilang gak apa-apa, terserah aja ya. Bahasa itu yang penting dimengerti. Oke. Ya, Rasulullah bilang apa coba? Nanti ada anak kecil belum lahir aja udah ubanan. Ya, Rasulullah bilang gitu loh. Ada anak kecil yang ubanan, belum waktunya kan? Nanti ada anak kecil sudah head, jadi kejadian sedikit lagi. Kayak kita hitung normal, SMP, SMA 6 tahun. 6 tahun berarti kira-kira 2 tahun setengah, ya kan? 3 tahun. 3 tahun tambah 2 tahun, 5 tahun lu telatnya. 5 tahun telatnya. Makanya penting banget ngebenerin asasnya. Ngebenerin asasnya. Sholatnya dibenerin. Mulai ntar nih, zuhur, cekik, langsung sigap, secet depan Allah, langsung on. Dan biasakan menghadap pada Allah itu dengan sikap yang menyempurnakan walaupun jauh dari sempurna. Coba situ jaja ngomong mas saya. Ya silakan ngomong. Ngomong apa nih Ustaz? Coba. Nggak tahu apa yang mau diomongin. Gimana gue mau ngerti? Ini bener dong ngadep aneh ngomong apaan? Mau bertanya kayak gitu. Oh mau bertanya. Ya kan kita udah harus siap ketika ngadep sama Allah. Kita udah siap. Udah harus siap. Mau ngomong apa, mau bicara apa. Nah kita gak ngerti. Allah berkabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukrata wa asila. Believe me, ente pelajari urusan sholat. Ini jodoh udah akan dipilihkan oleh Allah. Siap di delivery. Lewat di Yuki. Nih gak main tiki, Yuki. Yusuf Kilat. Lo beres, kita bikin ya. Kita bikin insya Allah. Muslim mah mesti masuk di apa aja, di mana aja. Itu contoh, ini contoh. Kita menghadap Allah mau bawa apa? Kita gak tahu mau ngomong apa. Karena gak tahu mau ngomong apa, akhirnya kita seperti tidak mengerti tentang kontennya. Usalli fardhu zuhri. Arba'arokatin. Makmuman lekal. Allah Allah. Kalau makmuman sih masih mending ya. Karena Allah akan comot yang paling baik. Yang paling baik ini Allah comot. Lalu Allah kasih semua nilai dari nilai yang satu ini. Makanya juga berjamaah bos. Istiqlal sekalian. Atau malah di haram ya kan. Di masjidil haram soalnya. Kita kalau sholat masya Allah betul. Masya Allah sholat kita subhanallah. Lagi sujud pas bangun sempat-sempatnya buka BlackBerry. Alah, pengalaman pribadi. Kelihatannya kan gak nyambung ya. Mempelajari takbir itu apa. Mempelajari Fatihah itu apa. Enggak, gak nyambung dengan urusan bayar utang gak nyambung. Dengan urusan jodoh gak nyambung. Dengan urusan pekerjaan gak nyambung. Dengan urusan ngebenerin perusahaan gak nyambung. Dengan urusan bayarin utang orang tua gak nyambung. Kayak, tapi Allah nanti yang akan beresin semuanya. Pelajari dong sesuatu yang asas. Ente interview aja siap-siap. Skripsi aja siap-siap, buka-buka. Masa tentang sholat gak mau nambah? Karena gak mau nambah pengetahuan tentang sholat, akibatnya begitu. Nyamuk. Hmm. Enggak ngerti dia berhadapan sama siapa. Ini berhadapan dengan yang membuka pintu jodoh. Kita datangnya kayak gitu. Tapi kalau datang nawah itu kita sikap sempurna. Walaupun kita tidak sempurna, kan Rasul menyuruh bersikaplah seperti sempurna. Itu namanya ihsan. Anca budallah ka'annaka tarahu. Wa illam takun taraka, wa illam takun tarahu yaraka. Cakep loh. Emang ada Ustaz hubungannya? Ada, benar. Coba aja pelajari. Pak Allahu Akbar kabiro itu artinya Allah yang maha besar. Terus kita dipelajari. Sampai nanti kemudian tahiyat, sampai zikir, ba'da sholatnya. Aneh, terjadi nanti keanehan. Ada kemudian jodoh satu dua. Atau yang sudah berjodoh, suaminya jadi baik, istri jadi baik. Yang asas. Saya ngomong nih, urusan yang asas. Jadi perkara nanti pasang iklan itu urusan nomor 17. Urgent. 11 tahun menanti. Karena itu judulnya dilelang. Sedih banget. Apa saja bos, apa saja. Apa saja, urusan apa saja. Yang asas, salat. Kenapa utangmu banyak? Waduh Ustaz, ini sih gara-garanya. Ada manajer masuk. Tak. Ternyata manajer itu tidak amanah. Oh bos, itu macam sebab. Kenapa kamu berumah tangga? Kemudian akhirnya malah cerai. Enggak sejalan Ustaz. Bukan. Periksa lo sholatnya. Pasti enggak benar. Kalau ternyata benar, saya bilang, itu ujian namanya. Ujian. Dari SMP dia udah cakep sholat nih. Berumah tangga juga udah cakep. Sholat malamnya bareng, sholat duhanya bareng. Yang dilala selingkuhnya juga bareng. Ini lagi metren juga. Karena agama tidak dipahami. Just do it. Just do it good in the first time. But after that, you have to learn. Yeah, you may choose your remote. Yeah? Please A to English. Yeah. Please B to Betawi. Okay, we back to Betawi language. Sampai mana tuh? Sampai lupa. Coba dong dibenerin semuanya. Kalau udah bener tuh urusan sholat, yang lain yang ngefek. Bukan karena masalah manajernya datang, ternyata dia penipu. Bukan kemudian datang lah adanya mama minta duit maksa, mama juga mendukung. Lalu jadilah ketidakseimbangan apa namanya keuangan, enggak gitu. Ustaz, masalahnya saya seperti ini Ustaz. Saya ini si buruk rupa. Mana ada si buruk rupa? Pikiran kita yang mengatakan kita buruk rupa. Dan kita mengaminkan juga ya, persepsi orang lain tentang kita. Nah, ada. Coba saudara semua sekarang berdiri. 1, 2, 3. Oke, sekarang jinjet. Oke, sekarang nengok kanan. Kanan, kanan, kanan. Kanan mana tuh kiri? Kanan sini. Kanan ente mana sih? Wah, gak pede nih. Kanan, kanan, kanan. Oke, kiri, sekarang kiri. Atas. Bawah. Oke, sekarang tangannya mana? Dua. Gini, gini, gini, gini. Oke. Lebih cepat. Lebih cepat. Terus, terus tahan. Tahan, terus. Goyangin kanan. Lebarin, lebarin. Gak apa-apa, biar yang sebelah gak ngantuk kan. Oke, lompat kecil. Lompat kecil. Oke. Coba, mana tangannya? Raba pipinya. Oke. Raba yang sebelah lagi. Coba sekarang tiup telapak tangannya. Cium. Go, go, go. Duduk lagi, duduk lagi. Ente bisa jalan, bisa berdiri, bisa nyari jodoh. Syekh Amar. Syekh Amar. Dia seperti boneka. Gak bisa menggerakkan tangannya kalau tangannya tidak digerakkan. Gak bisa menggerakkan kakinya kalau kakinya tidak digerakkan. Dia bahkan tidak bisa menoleh seperti saudara-saudari semua. Kanan, kiri, atas, bawah. Malah ada yang ngasih bonus sama saya. Gini-gini. Gak disuruh gini-gini. Hebat sekali saudara. Kalau jadi delusor, hebat sekali. Hebat apanya? Hebat payahnya. Rajin puasa dan kemit, head. Dihitung puasa. Itu kelebihan para perempuan. Perempuan-perempuan pada nangis. Pas masuk Mekah. Pas head. Terus gimana? Beruntung, saya bilang. Orang lain belum tentu diterima umrohnya. Perempuan-perempuan yang head. Kemudian dia tidak bisa melaksanakan salat di Masjidil Haram. Tidak bisa kemudian umroh dengan sempurna. Ya sudah dapat pahalanya. Padahal dia gak kemana-mana. Tapi kan gak puas. Nanti Allah berangkatkan lagi. Sudah dapat separuh Madinah kok jadi delusor. Terlalu kita emang kebiasaan kita delusor. Udah dapat separuh Madinah, separuh umroh. Kan umroh itu Madinah dulu nih. Cang. Sebagian travel di Indonesia rata-rata Madinah dulu. Cang. Ulo nuwun sama Rasul. Habis itu kemudian berangkat ke Mekah. Sampai Mekah head. Nyesel. Aduh, delusor. Mending bilang gini. Ya Alhamdulillah. Hei, bisa belanja pol nih. Bisa belanja pol nih. Ya Allah makasih udah ngasih 3 hari, 4 hari di Madinah. Kalau hari ini tiba saya head. Sampai pulang nanti saya head. Berarti engkau masih hutang sama aku ya Allah. Berangkatkan saya lagi dalam keadaan saya berangkat dengan suami saya. Mantap. Jangan jadi delusor, mewek, nangis, sedih, putus asa, marah-marah, terus berusaha minum pil segala macam. Gak usah. Gak cakep. Gak ada pasrahnya. Senang aja. Selawanya. Benahin yang asas. Insya Allah di sini kan juga ada yang muka-muka penghutang, toh. Bukan cuma soal jodoh, tapi utangnya juga belum lunas. Ada yang barangkali sudah berjodoh, terus kemudian persoalan suami ringan tangan. Suami punya sesuatu yang disembunyikan. Ada yang sudah berjodoh tapi istrinya bermasalah cerewetnya. Ampun. Tidur aja dia masih bisa cerewet. Coba jajal. Ngadu ke pabriknya. Ngadu ke pabriknya. Siap sholat malam. Sholat aja. Sholat sunat tahajud ya Allah. Lagi mau takbir. Ngapa lo nyolatin gua? Allah. Gak mempan gue mah. Kacau tuh bini begitu. Kalau ketemu bini yang kayak gitu bos. Gampang. Tungguin dia tidur. Tungguin dia tidur. Udah tahu kan? Begitu tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Tempel di mulutnya. Sah. Jangan dilakukan pada saat dia melek. Bakal digigit. Lu bener. Suami-suami kalau nanti saudari-saudari semua bersuami, lalu diringan tangan, gak usah ngomong. Makin digaplok kita. Serius ini, serius. Ini pengalaman orang sudah berumah tangga. Gak usah. Gimana caranya? Ngaduk sama Allah yang punya tangan dia. Ya Allah. Gak begini nih, saya punya mimpi, punya suami. Dipulangin nyarinya susah. Nggak dipulangin. Ya Allah sayang. Kalau saya pengen dia punya hati lembut, baik, betul. Tiba-tiba suami berdehem. Ya Allah dari tadi dia di belakang. Ya. Abang dengar tadi. Doa ya. Dengar. Ini minta maaf lah. Abang mau kamar mandi dulu. Balik ke kamar, kita udah takut jadi istri saudara udah kan. Ternyata dia bilang, ayo. Abang mau sholat. Abang minta maaf sama Allah. Cakep. Apalagi ngadunya mertuanya. Makin gak beres sama Allah. Nah yang asas itu sama Allah. Coba saudara lihat ya. Seminar setengah hari saudara ikutin. Tapi siapa yang duduk dari jam 2 sampai subuh? Bersama Allah ilahi Rabbi. Si. Lihat. Betapa kita bersiap-siap luar biasa menuju seminar ini. Sampai ada yang nge-tweet berkali-kali. Datang kan? Datang kan? Ampun. Udah di sini nih, di mana? Where are you, Ustaz? Ngaku. Ada nih muka-mukanya nih. Ada yang bilang sempat-sempatnya nge-tweet, bukan yang udah di Al-Azhar. Ah, ada yang begitu. Lah saya jawab, lah situ sempat-sempatnya nge-tweet. Padahal jadi peserta. Saudara coba lihat, persiapan saudara bahkan berminggu-minggu, sah? Berminggu-minggu. Kenapa untuk yang beberapa jam sebelumnya tidak gembira hati bakal ketemu Allah? Ya Allah saya mau tidur, sampai gak bisa tidur gitu loh. Takut ketiduran. Ah itu kalau udah begitu tanda-tanda dikabul. Tuh. Itu tidur, wah, bangun langsung udah seger. Padahal ternyata baru hitungan menit. Dulu saya begitu, waktu punya utang banyak tuh begitu. Gak bisa tidur. Takut. Takut sama penagih utang? Enggak ada. Saya mama yang nagih utang enggak takut. Ukuran saya udah Israel. Nah saya ukurnya begini. Ngapain gue takut sama yang nagih utang? Gue takutnya harus sama Israel. Kalau Israel yang datang baru tuh gue salam. Kalau yang datang masih sama-sama orang. Debt collector doang begitu. Ya, dia ngomel kayak mana? Ya saya enggak dengar kan enggak ada masalah juga. Takut kalau Allah enggak bayarin utang saya. Karena saya gak bangun malam. Itu yang membuat saya dulu terjaga. Sambil ngisi waktu saya nulis. Periode itu, periode paling produktif itu tulisan saya. Saudara terjaga, saudara bangun malam. Ambil wudhu, pakaian-pakaian terbaik. Allah kan gak lihat dalemannya kan? Tapi kenapa sih saudara gak pakai daleman yang bagus? Coba. Saudara kesini subhanallah kan? Pakai pakaian yang bersih, yang bagus, terang, warna belang-belentong. Dari atas sampai bawah kelirnya gak ada yang sama. Nama Allah, Masya Allah, warna putih sampai berwarna jingga. Gak pernah dicuci tuh mukena. Lalu yang pakai pingsan. Mukenanya, dek, ya, pakai mukena saya. Oh, sampai tahan nafas. Coba datang ke Allah. Madaikan empot. Jual empot. Beli mukena terbaik. Beli sejadah terbaik. Buat apa? Buat ngadep Allah. Buah, canggih. Mandi. Jebar. Pakai kemudian minyak wangi tanpa alkohol. Keren. Yang tulis di sana. Halal. Sertifikasi MIM. Ini majelis Yusuf Mansur. Lebay. Udah mulai lebay. Enggak boleh. Nastaghfirullahaladzim. Coba. Gila. Ini penyakit pembicara emang. Ini harus sudah saya stop. Yang penting asas. Oke? Okay? Asas. Jadi sampai sini, saudara harus nguatin batin. Gue ikut seminar bisa. Masa gak ada Allah gue gak bisa? Gitu. Gue ikut seminar tahan tuh. Duduk berjam-jam. Kenapa buat ngaji gue gak tahan? Gitu. Gue bisa tuh fokus. Fokus bener. Gak ada yang SMS-an. Gak ada yang BBM-an. Subhanallah. Friend. Habis pulsanya Ustaz. Masa berlakunya selesai. Aduh, bebe gaul beli. Saya jajalin tuh pakai link. Ustaz, gak bisa dibuka bebe gaul. Miskin. Salat tuh. Asal. Datangnya gembira. Seperti saudara mau ketemu, ya harusnya kan siapa lagi ukurannya harusnya. Cuma karena kita tidak mengenal Allah saja kali gitu. Jadi datang ke Allah, dia biasa-biasa aja gitu. Dipanggil sama Allah, hayyalas shalah. Yang laki-laki, enggak gitu. Segenap dia punya lari itu enggak. Takut gitu ketinggalan azan sampai selesai takut. Sehingga dia berlari dari kecil, enggak. Santai aja di jalan, tentunya bebe anginnya. Sedangkan kalau kita ketemu sama pewawancara, pemoda, bank, kredit, KPR, kita duduknya sempurna dan datang juga sebelum waktunya. Bisa 2 jam sebelum waktunya. Hebat sekali kita. Bu, pimpinan kami siap menerima ibu. silakan datang. Tadi ada apa? Kalian semua, adanya saudara semua Wilda, baca tu ayat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Udah ditentukan tuh waktunya. Memang di Indonesia ini akhirnya jadi kayak choice. Kan udah ditentukan waktunya. Jam 3.15 kan juga waktunya. Enggak, elunya kagak mikir. Disebut kita memaukuta itu, justru maksudnya tuh you punya appointment loh. Mestinya tuh seperti saudara pengen diterima kerja gitu loh. Jadwal wawancara tuh tempel sana, tempel sini. Ingetin ya, kita ngomong sama adik kita supaya jangan sampai kelewatan. Kita datang pun kalau perlu bawa salin. Begitu bau rokok, kita siap-siap untuk punya mengganti. Kita punya jilbab, kita punya kemeja, betul nggak? Sepatu, kotor. Sampai gitu, ini pengalaman. Begitu rata-rata. Rata-rata begitu. Duduk ngejedok, mau. Udah gitu, ikhlas banget. Terbuka pintu. Maaf ya, bapaknya ada rapat, jadi ditunda minggu depan. Oh iya, makasih ya, masih bisa senyum. Sama Allah, mana nih? Gak dikabul-kabul, males ya. Gila sama Allah, bukan ditunda. Kata ya'lam Allah, man minhum. As-sabirin, wal-mujahidin, enggak tuh. Tapi gila sama orang. Orang kaya janjiin kita. Terus kita datang pada dia. Terus kata orang kaya apa? Waduh, ternyata duitnya dipakai. Minggu depan aja balik lagi ya. Oh iya, gak apa-apa. Makasih ya, maaf loh udah ganggu. Yalah, bahasa basi. Sama Allah kita gak ada betah-betahnya. Ini pantat mau bangun aja. Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam. Yang asas ya, benerin. Kalau enggak, saya bilang tadi, akumulasi waktu telat menjadi akumulasi saudara-saudara semua. Di mana Allah jatuhkan, terserah Allah. Maka khawatirlah pada hari ini dijatuhkan di urusan pernikahan. Tepat don't worry, illa man taba wa amana wa amila salihan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahu al-amin. Makasih. Saya harus berangkat nemuin mamanya Wirda dan Kumi. Jadi doanya saya pimpin sekarang. Saya langsung pamit karena Allah. Mudah-mudahan saudara dicukupkan dengan materi-materi tambahan dari kakak-kakak yang lain. Dari pembicara yang lain. Kita bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca suratul Fatihah yang pertama. Kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan turunan-turunannya, istri-istrinya, warganya, sahabat-sahabatnya. Al-Fatihah. Yang kedua kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, mengasuh kita, mendidik kita, para guru-guru kita juga, saudara-saudaranya orang-orang tua kita, orang-orang tuanya orang-orang tua kita, guru-gurunya orang-orang tua kita. Al-Fatihah. Amin. Fatihah yang berikut buat saudara-saudara kita yang di luar gedung ini yang belum menikah. Kita dahulukan mereka dan Allah SWT mencarikan jodoh buat mereka yang soleh-soleh. Bisa menjadi hafiz-hafizah. Membangun mahligai rumah tangganya dengan sholat malam, duha, dan doa. Dan sholat berjamaah bukan dengan hutang dan dengan maksiat. Buat keluarga besar kita di luar sana, sahabat-sahabat kita di luar sana yang belum menikah. Mudah-mudahan rajin minta ampun pada Allah, memperbaiki sholatnya, membanyakkan sedekah, sempurnakan ikhtiar yang disempurnakan oleh Allah langsung. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang berikut buat saudara-saudara semua. Mudah-mudahan dientengkan jodohnya, dimudahkan jodohnya, dipercepat jalan mendapatkan jodoh yang soleh-soleh, diubah jodoh yang sudah didapatnya atau calonnya menjadi jodoh yang soleh-soleh. Nah, sama-sama niat memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, sama-sama berniat membangun mahligai rumah tangga dengan ibadah dan ketaatan, dengan sholat, sedekah dan doa, puasa Senin Kamis atau bahkan puasa Daud dengan bacaan-bacaan Quran di tengah malam pada saat sibuk menjelang sahur. Mudah-mudahan Allah SWT mengarungi batara rumah tangganya beliau ini yang ada di depan saya, di samping kanan kiri saya, di hadapan saya, yang melihat rekamannya nanti insyaAllah mudah dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh ridha Allah, penuh rizki dari Allah, penuh barokah dari Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang berikut buat panitia dan pembicara yang lain, dan buat semua yang sudah membantu acara ini hingga menjadi ada, minal muslimin dan muslimat ini, agar dapat pahalanya, diridhai Allah, diterima Allah. Allahumma la taj'al a'malana haba'an mantura. Wajina nashkur ni'matka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna an na'mal salihan tardha'u wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Al-Fatiha. Silakan saudara berdoa. Berdoa sendiri masing-masing, saya aminkan dari sini. Silakan. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Ya Allah, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat Mas Arif, dan kawan-kawan panitia semua, pada berdoa kepada Allah. Izinkan saya ikut mengaminkan Allah bersama para malaikat-malaikat yang hadir di ruangan ini, yang pasuruh memperhatikan dan mengawasi. Kami aminkan doa mereka semua ini, Allah, sebagai doa yang tidak tertolak dan tidak ditolak. Doanya dikabulkan oleh Allah. Kabulkan doanya kawan-kawan yang sekarang ini sedang berdoa kepada-Mu, ya Allah. Selipin niat untuk berubah, utamanya urusan sholat mau berubah. Selipin niat dan minta doa pada Allah agar bisa sholat benar tepat waktu dan diampuni segala dosa yang lalu. Terus silakan berdoa. Ya Allah Rahman Rahim. Saya baca lagi salawat ya Allah agar mengiringi doa mereka semua. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Rabbi fir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Arif, saya langsung pamit ya. Tolong nanti dibantu saya membuka kuliah online, judulnya 7 steps to wedding. 7 langkah menuju gerbang pernikahan. Yang tadi dibicarakan itu baru satu dari yang 7. Pendaftarannya sedang dibuka di kuliah online wisatati.com. Mohon maaf buat yang sudah pernah ikut dan merasa kuliahnya banyak sekali hambatan. Kepada Allah kita meminta yang sekarang menonton lurus, lempeng, ya, dan bisa diselenggarakan secara maimunah. Mudah-mudahan. Bukan istiqomah, maimunah. Istri saya maimunah. Jadi silakan saudara daftarkan diri saudara, nanti saya minta Mas Arif mengendorse ya, kita bantuan teladan Rasul dan doa-doa apa namanya, doa harian, doa indah. Insya Allah itu 7 steps wedding dibuka kuliahnya serentak nanti tanggal 11 Maret 2013. Pendaftarannya dimulai dari sekarang di www.wisatahati.com. Jazakumullah ahsanal jaza. Nanti saya minta Wirda di mobil mendoakan saudara-saudari semua, dan saudara-saudara mudah-mudahan hafalan Quran beliau menjadi wasilah kakak-kakaknya bisa dimudahkan Allah di urusan rezeki berupa suami atau istri. Amin. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Terima kasih buat semua kru Takut TV, makasih pemirsa, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yadullu li wahdatil ummah, ya, menggambarkan sawah ini bukan sekedar masalah sedekah sawah nih, tapi masalah wahdatil ummah, kesatuan umat. Wahid hektar alfa asharu alaf meter, satu hektar itu 10.000 meter. Ikuli muslimin wahid meter, setiap muslim bersedekah 1 meter. Setiap 1 hektar 10.000 muslim yang ada di sawah ini, subhanallah. Bayangkan kalau kemudian kita rencanakan 1 juta hektar, berarti ada 100 juta kaum muslimin yang berkumpul insyaallah. Orang-orang miskin banyak bekerja di sini dan kemudian masyarakat ekonomi berhasil di sini. Saudara-saudara semua semangat. Ya, ketahanan pangan akan menjadi masalah Indonesia di tahun yang akan datang. Hari ini aja penduduk Indonesia tercatat lebih kurang 350 juta orang. Penduduk itu 350 juta orang. Artinya apa? Kita butuh makanan. Bukan sekedar makanan yang apa namanya tersedia, tapi makanan yang baik, halalan, tayyiban, mubarakan. Dan sehat insyaallah. Ala kulli hal, terima kasih jazakumullah khairan kepada semua sahabat-sahabat yang sudah ikutan sedekah sawah. Dan mudah-mudahan kita terus bergerak di seantero penjuru tanah air, bergerak untuk menghidupkan tanah-tanah yang kosong, tanah-tanah yang mati, tanah-tanah yang belum diberdayakan. Kita berdayakan menjadi sawah-sawah yang produktif, kebun, ternak, perikanan, insyaallah bismillah. Semua pahalanya buat Anda semua. Bayangkan ya, tiap butir ini loh pahalanya. Lakal ajar li butirin, al ajar min kulli habbatin. Pahala itu dari setiap butir. Laisa wahid hektar, lakin mufassilah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Setiap butir. Subhanallah. Pahala ila rahmanir rabb. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma la taj'al a'malana madha'an mashkura. Rabbi fi rahmatik. Rabbi auzina an nashkura ni'matak allati علينا وعلى والدينا وأن نعمل الصلاة ترضاه ودخلنا يا رحمن إلى بارك الصالحين والحمد لله رب العالمين. Di sedekah sawah berikutnya di daerah-daerah yang lain terus bersama dengan Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kelalaian dari kami, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah والحمد لله ولا